بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Barang siapa yang punya keleluasan rezeki dan ia tidak menunaikan kurban, maka jangan sekali-sekali mendekat kepada musola kita. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya ibadah kurban. Ketika kita punya kelebihan, maka hendaklah kita berkurban. Karena pada saat kita berkurban, berarti telah kita melepaskan jiwa hewani kita. Mari kita raih kesucian ini dengan berkurban. Dari saya, Khalil Nafis, untuk RAS FM Jakarta.